الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين والمسلمات para bapak, para ibu, kamas mbak yu, lan adik-adik yang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala panggih mal kita sedaya wonten masjid Hamdalah finiki wonten malam dinten malam Rebo nggih tanggal pinten nggih tanggal 3 napa sekawan sekawan suro dinten Ahad niku tanggal setunggal Senin niku tanggal Ale Selasa niku tanggal 3 ning gandeng pun mancik ang slup srengenge niku pun malih ten tanggal sekawan upami salah nggih wajar gitu wonten sasi suro mugi-mugi pepanggihan kita sami tansah binaringan barokah dening Allah Allahumma amin binaringan rahmat katenteman keselamatan fi dunia wal akhirat. Kula namung badhe maosaken staratan salah setunggalipun ulama Syekh Muhammad piyambakipun dawuh fa inna tanane syahrallahil muharram wulanipun Allah nggih menika wulan suro syahrun azim iku pinangka wulan ingkang agung wulan ingkang minulya mubarakun lan wulan ingkang kebak barokah benten to kalih awake dhewe nggih. Nah, para ulama dawuh wulan suro ki wulan sing agung, wulan sing minulya, wulan sing kebak barokah. Nah, awake dhewe malah kondo sasi suro ki sasi sing kebak musibah. Sasi sing marake cilaka, sasi gawat, sasi sing angker. Mesti jenengan mboten entuk um ewuh to niki. Entuk mboten? Mboten, ora wani ewuh kok. Ewuh sasi surang wedi. Sepengko ndak kualat malih dadi jambu mete. Sirah tinggo sikil, sikil tinggo mlaku. Ning mboten leres niku. Kapitadosan wulan sura wulan gawat. Ning wulan sura niku wulan ingkang pinunjul. Agung kathah barokahipun wa huwa lan dheweke iku awwalu syuhur sanah dadi wulan ingkang angka sepindah wulan ingkang angka sepisan al-hijriyah wonten taun-taun hijriyah wa ahadul asyhuril hurum lan sasi suro niku setunggal saking wulan-wulan haram cacah sekawan. Terus bulan niku cacahipun wonten kalih welas menika penanggalan hijriyah, penanggalan Islam ingkang caket ingkang mirip persis kalih penanggalan Jawa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kalih welas. Nek cara Jawa, Suro, Sapar, Mulud. Ba'da Mulud, Adilawal, Madilakir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Dul, Kangida, Dul besar. Orang anggo dul nggih. Dul kangidah terus besar, bar besar terus suro. Milo nek pinaringan putra lahir ten sasi suro terus diwenehi jeneng suro to, suro no, suro godo. Lan suro-suro sanesipun. Kula dhewe men dhe anak lanang ajeng kula wenehi jeneng suro menggolo men bojo kula bengok-bengok ra itu. Ya wis ora sida. Dadah sasi suro niku setunggal saking sekawan wulan sing minulya dipun wastani al-ashhul hurum allati ingkang qalallahu fiha Allah taala dawuh babakan sasi papat niku wau. Allah taala dawuh wonten Al-Qur'an surat At-Taubah, basa Jawane surat Tobat. Ayatipun 36, ayat pinten? 36. Suratipun asma At-Taubah. Allah taala dawuh ngeten, innatani iddatash syuhuri. Cacahe wulan iku indallahi miturut Allah 12 syahran. Iku ana 12. Nanae cacahe wulan miturut Allah iku ana 12. I kitabillah. Kasebat wonten saklebetipun kitab Allah menika kitab Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Ing dina nalika Allah nyipta langit lan bumi minha antarane 12 iku arba'atun hurum. Niku wonten wulan sing minulya, wulan sing agung cacah sekawan. Dzalika dinul qayyim. Iku pinangka agama sing jejeg. Agama Islam niku agama sing jejeg. Mboten miyur-miyur. Mboten pentar-pentor. Mboten menggak-menggok. Fala tadzlimu fihin anfusakum. Mula sira iku aja wani tumindak zalim nang jerone sasi cacah papat niku. Dados saking sasi 12 niku wonten sekawan sing agung. Wonten sekawan sing minulya Allah taala ngawisi tumindak zalim. Terus sasi cacah papat niku. Upami nggih naudzubillah min dzalik kula mboten nyuwun lan mugi Allah taala mboten nakdirake. Upami wonten sing nyambut damel maling niku. Sasi cacah sebab mangleren sing maling. Ini mboten berarti kula ngongkos sesuk nek sasine pun rampung gek mang maling melih mboten ngaten lho kula nggih. Mila tiang-tiang Arab jahiliyah niku mbiyen. Niku anggadhe hobi perang antar suku, antar kabilah. Ngoten niku perang ning anggere pas sasi-sasi haram niku cacah sekawat niku dheweke sepakat mboten enten sing wani perang lan mriku. Sebab diawisi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku eloke wong Arab. Arab juotosan niku iki sasi sura lho. Oh, sasi to. Dalam rangka menghormati sasi sura, menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten niku. Mila Allah ta'ala ngendika fala tadlimu fihinna anfusakum. Aja padha tindak zalim ana sajroning sasi-sasi haram. Jadi wulan sura niki kelebet wulan ingkang agung, mboten pareng dirgeti anggih tumindak maksiat. Lan justru tumindak maksiat ingkang paling agung niku tumindak syirik. Nek awak iki mboten malah nekat, sasi suwa itu momen yang tepat untuk berbuat syirik. Nggih mboten kebo diara letonge nggo rebutan nggo raup. Nggih mboten. Dek wingi niku. Mboten tebih ing mriki. Oke, ana sing mangkat wong kene yoan. Niku kula ngantongi letonge ngoten. Ah remuk jenengane. Ten sasi sura malah kuatah para dukun niku jam si pusakane. Kuatah ten sasi sura niku wong dukun-dukun maune ra tau adus do adus. Maune ra tau sikatan nggih, padha sikatan. Wong dukun iki ora kenal odol, sakjeke ora tau sikat. Mula nek nyembur ya kecingi ra jamane. Idune dukun niku lho. Dengan beleken didone karo dukun gen malah abuh. Malah infeksi ngene. Momrot ya malah. Nah, dukune idune ning wisane kok ngene. Mboten nate di sikati. Nauzubillah min dzalik. Pendekar-pendekar niku nggih sing ngudi ngelmu kasekten niku. Olahan uragan nggih. Aji Joyo Kawijayan ora tedas tapak paluning pandhe otot kawat balung wesi sumsum gegolo bokonge ceret delamane pacul niku nek pas sasi sura waduh padha topo munggah nenepi ten papan-papan gawat. Jadi Allah Ta'ala ngawisi tumindak maksiatan sasi suruh roh menungso ini malah berbondong-bondong tumindak maksiat, malah maksiat yang paling gede napa niku syirik Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Awak dhewe sing ora ngerti apa-apa melu-melu dikandani dukun semerintil mbok dhe apa le anu sampean jare arep netake putune. Ha iya, ha iki kan sura lah terus ampun ditetak sasi sura engko ndak malah gandane mlebu ora kempes-kempes malah ora dadi ndadak dipindho engko le netaki wedi ngoprok-ngoprok ya wis sasi to ora sito kanan sasi sura sing arep mandi ya us iki mumpung sura niki urung teko gek ndadi sengkake sing dawuh kuwi ngoten niku. Mula sasi dulu kang idah niku ulem niku gedhe-gedhene oke-oke ngewuh ngono sasi dul kang idah anak kula lewatan pundi-pundi wong ewuh wong ewuh kiwa ewuh meneh kono ewuh meneh kuat ah bareng sasi sura krik krik krik krik krik krik mboten enten wong ewo wedi kabeh. Lan niku kapitadosan kelentu, kapitadosan mboten leres. Kapitadosan sing mboten dipun keparengaken. Wa an Abi Bakrah lan saking sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu mugi Allah tansah ridho marang piyambakipun anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat lan salam saking Allah mugi dipun paringaken dumateng Nabi. Nabi dawuh as-sunnatu sak taun iku setahun iku isna syara syahron iku ana sasi cacah rolas minha antara nirolas iku mau arba'atun hurum iku ana sasi papat sing agung salasatun sing telu iku mutawaliyatun. Mutawaliyatun niku nek cara Indonesia beruntun. Nek cara Jawa napa niku mutawaliyah beruntun. Mboten pisah nyambung telu niku. Nggih. Iki sasi ruwah nuli sasi poso. Lah mutawaliyah niku nuli. Pirsa nuli mboten. Iki sasi ruwah nuli sasi poso. Nuli sasi sawal. Basa nuli niku cah nom-nom nggih mboten paham nuli ki apa Mas. Nuli HP niku ngerti. Nuli niku bar niki terus iku bar niku terus nika ngoten lho nggih urut urut-urutan. Nabi dawuh tenane setahun iku ana 12 sasi. Ya antarané 12 iku ana papat sing agung salah satun mutawaliyah niku sing sasi telu niku urutan Dzulqa'dah, sasi Dzulqa'dah. Dzulhijjah, sasi Dzulhijjah. Dzulqa'dah niku dul kang idah, ilate wong Jawa niku rada angel. Dzulqa'dah niku ya angel. Malih dadi dul kang idah. Terus wal Dzulhijjah, terus besar. Dzulhijjah kok dadi besar niku ketemu pirang perkara niku. Nek Dzul Qa'dah dadi dul kang idah niku rada nyambung. Nek Dzulhijjah dadi besar, kudune gedhe ngoten. Ngoten besar. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram lan sasi Suro niki sasi sing urut-urutan, dul kang idah, Dzulhijjah, Suro. Niki urut-urutan. Wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'bana. Engkang angka sekawan sasi sing agung niku sasi Rejeb sing mapan antane Jumadah Tsaniyah kalih Sya'ban. Jadi sasi sing agung mungguhe Allah niku wonten sekawan Dzulqa'dah, Dzulhijjah terus Suro, nggih Muharram niki urut. Ning nek Rejeb mboten urut, pencar dhewe. Ya, sasi cak sekawan niki sasi sing agung. Sising mulya mungguhipun Allah sasi wulan ingkang kebak barokahipun Allah. Mila syariat Islam dawuhaken kita sami supados nebi laku maksiat lebih tumindak zalim nebi tumindak bid'ah syirik kemungkaran kejahatan niku kedah dipun tebi utaminipun wonten sasi-sasi cacah sekawan. Lah berarti untuk maksiat neng liyane jebone sasi nggih mboten pareng. Sasi liyane nggih mboten pareng, maksiat ning nek sasi cacah papat niki maksiat, dosane iku dadi mati kel-tikel. Semanten iki wong maksiat ten sasi upamane Syawal, dosa niku. Ning nek dhewek maksiat ten sasi Ramadan tambah gedhe dosane. Maksiat ten dina Rebo dosa. Ning nek maksiat ten dina Jumat tambah gedhe dosane. Sebab dinten Jumat menika dinten ingkang agung, semana ugi Ashurul Hurum, wulan-wulan mulya, wulan-wulan agung menika kedah dipun hormati, mboten pareng diregeti ngangge pinten-pinten kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, kezaliman. Jadi dosa niku saged matikel-tikel dosane nalika wonten penyebab sing marake tikel. Contoh napa? Nalika tumindak dosa niku ditindakake ten wulan-wulan haram lho. Ah niku tikel dosane. Antawisipun sebab melih nalika dosa lan kezaliman niku ditindakake awake dhewe marang tonggo teparone, wah niku tikel. Mila wonten hadis Nabi dawuh, "An yasrika rajulu min asyrati buyutin aisaru alaihi min an yasrika min baitin wahidin min jironihi." Nah ana wong lanang nyolong bondone omah cacah 10. Omah 10 niku digasak kabeh, dicolong kabeh, digarong kabeh. Ni aisyaru alaihi iku luwe titik dosane tinimbang dhewe nyolong omah siji, bondone omah siji, ning omah siji niku omahe tanggane. Dadi maling niku nek ngaji yo kacek ngoten lho nggih. Mila napa mawon menungso niku profesine saene tetep ngaji. Ning nek maling ra ngaji, maling goblok niku entuk sithik dosane pirang-pirang, nyolongi ngene tanggane terus. Ning nek maling niku duwe fikih. Maling niku sok ngaji ten masjid, alhamdulillah mriki. Niku ya nyolong entuk e akeh nek dosane sithik. Carane piye? Garong nang desa liya kono, sing kudu tanggane. Oh nggih sendika dawuh kula. Ampun ngoten, Pak. Ku gek tarani kula ngajari maling, mboten ngajari maling kula. Maling niku elek nyolong niku awon dipun awisi dening syariat, dipun awisi agama, dipun awisi dening negara. Ning nek maling ning gone tanggane dhewe iki luwih elek, luwih bejat, luwih dosa. Luwih ora karuan. Ngoten niku. Dadi maling niku ya mboten padha kabeh. Derajate para pemaling niku nggih macam-macam. Enten maling dosane akeh, tok dosane akeh piye wong aku nyolongi gure entuk 500.000 kok malah akeh aku lah kono entuk 5 juta kok malah dosane kok malah sithik. Lah sebab kowe iki nyolong nang omahe tanggamu. Nek kae 5 juta maling nang desa liya aduh dadi dosane sithik. Nah niku penyebab dosa-dosa niku saged napa mati kel-tikel. Semanten ugi dosa niku saged tikel nalika dipun tindakaken wonten papan-papan ingkang minul ya. Nyolong dosa mboten? Nyolong ten pos kamling dosa. Ning nek ngantek nyolong kotak infak medit niku luwih dosa meleh. Niku maling ora duwe nek tone wong mriki niki uteke ngesut niku. Maling niku ngesut ora iso muter wis. Niku dikae oli gitu, tetep ora iso wis ngesut kok ngene. Sebab malinge mboten ngaji. Nggih naudzubillah min dzalik. Dadi nek jenengan nyolong ten pos kamling dosa nek nyolong ten masjid luwih dosa meleh. Ngapusi ten pos kamling dosa nek ngapusi ten masjid luwih dosa meleh, luwih gedhe dosanipun. Mila para jamaah sekalian, Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah pun rahmati dening Allah Taala, niki wulan haram, niki wulan suro, niki ampun diregeti ya gitu, minta tu minta maksiat. Kudu leren. Wong Arab niku jaman biyen Nabi dereng lahir niku nek ajeng perang, oh iki kan iki wulan-wulan haram. Iki jek Dzulqa'dah, oh iki jek Dzulhijjah, oh iki jek Suro iki. Iki jek Rejab niku acara peperangan ditunda. Mohon maaf, panitia perang belum siap. Wah, wes nesu, nesu timpet sih. Sesuk nek Recep wis bubar, hayo ini perang tanding. Endi sing ngampuh, ngono. Sunaan gamanmu legane ngatiku. Ngoten niku kena. Oh, kok kena mboten kena ngono. Ning wong Arabku tetep ngenteni telas pun wulan-wulan haram dalam rangka nggih meneng ngagungke wulan cacah sekawan. Wa qauluhu ta'ala dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala fala tadzlimu lan aja padha tumindak zalim fihinna ana ing jero sasi iku mau anfusakum marang awak-awak ira ai maknane fi hadhil ashuril muharramah aja do tumindak zalim ana ing sasi-sasi haram cacah sekawan li annaha akidun wa ablagu akan wa ablagu fil ismi min ghairiha sebab tumindak zalim wonten wulan cah sekawan niku wau luweh nemen lan luweh akeh dosane dibandingke tumindak maksiat ten wulan-wulan sanesipun ngoten niku. Berarti sasi suro niku ampun malah jenengan tumindak syirik malah jimate sing ora taune metu malah di tokke dicepake kembang setaman niku maksiat sing paling gede sing paling elek niku tumindak sih sirik mila jimat-jimat pusaka-pusaka sing tesih ten ngomah niku saene dipun lebur mawon. Aning kula nggih pajangan kok ming kula dienggo vintage. Nono vintage niku. Cara cah sakniki niku mengumpulkan barang-barang antik, unik, cantik, klithak-klithik niku lho. Supaya omahe ketok kaya jaman Majapahit biyen. Nggih. Aming kula nggih pajangan, jenengan niate nggih pajangan ning sesuk jenengan mati ditemu anak putu niku didarani napa? Kiai Tunggul Naga, Kiai Naga Kiki, jimat rondo ngangsu lan sak piturute jenengan niate minggih hiasan yang ditemu anak putu sing akidah rusak mboten ngaji niku jimat-jimat niku disembah. Dadi jenengan mati mboten ninggalke amal jariah, mati ninggalke dosa jariah. Kedae jenengan pun nari angler enak kepenak pinaringan rahmat gandeng ninggalke warisan rupa syirik jenengan dadi nampa kiriman dosa. Nampa kiriman dosa niku mboten saged ditebus kecuali kedah dipun azab, disiksa, dipinaringan pasiksan saking Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wah, kula pun penak. Kowe sik masa aja turu sik, Mas. Lho kepiye niki? Ha iki kowe ndek ben ninggalke jimat ora tau ilangi lho saiki disembah anak putumu. Piye kowe tanggung jawabmu dadi wong tuwa? Lah pripun iki kula pun bacot mati. Nek ben kowe ora tau dikandani to nang Masjid Hamdah Lafi. Nggih mumpun jane kula pun dikandani krungu. Nggih. Wong kula ki cetha tenan ora ngantuk bareng ngombe wedang kok. Dikandani kula paham. Ha ning kula niku maneman kalih jimat niki ya wis gandeng kowe maneman saiki rasakno iki. Kiriman dosa saka anak putu. Nauzubillah min lali mila dipun telasaken mawon niku patung-patung gitu niku dadi susuwe lelembut susuwehipun setan ketah dipun singkiri mila malaikat rahmat mboten mlebet wonten nak jroning omah sing ana patunge patung-patung ula patung tuyul patung rondo ngangsu patung rondo royal patung wong rondo gitu. Pondoten pos kampling itu biasanya ditambal patung niku sedanten diicali sebab niku dipun awisi iki saged dadi sarana tiyang niku kejlomprong wonten sak lebetipun kesyirikan. Terus para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa a'zakullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala wonten hadis sak lajengipun an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mugi Allah tansah paring ridho kan piyambakipun qala piyambakipun ngendika qala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh afdhalus siyami poso sing paling utama poso sing paling gedhe ganjarane ba'da sa'wisi Ramadhan wulan Ramadhan poso sing paling gedhe ganjarane sa'wisi wulan Ramadan Syahrullahil Muharram iku poso sing ditindakake wonten saklebetipun sasi Suro. Rawahu Muslimun, niki hadis sahih riwayat Imam Muslim nomoripun 1982. 1982. Nabi dawuh paring piwucal kagem kita sami poso sing paling gedhe ganjarane sing utama sakwise wulan Ramadan iku poso sing ditindakake ana ing sasi Suro. Ngoten niku. Qauluhu syahrullah, pengendikane Kanjeng Nabi syahrullah, wulane Allah, idhafatu syahri ilallah, idhafatu ta'zim. Bulan Suro digandengke kalih asmani Allah niku dalam rangka idhafatu ta'zim. Ngagungake sasi Suro kala wau. Nggih, ngagungake sasi Suro kala wau. Qala al-qari, Imam al-qari dawuh adh-dhahir, nggih, penemu sing bener, anal murada sing dikarepi Kanjeng Nabi sasi Suro iku mau jami asyahril muharram, sedanten dinten wonten saklebeti sasi Suro. Dadi awake dhewe niku pang poso ten sasi Suro ten dinten apa mawon sakjroning sasi niku jenengan mang siyam nindak siyam ten tanggal pinten mawon bebas, kecuali setunggal napa niku dinten Setu niku ampun poso. Sebab Nabi dawuh la tasumu yaumas sabti, aja padha nindakake poso ing dina Setu illa fi mafturidu alaikum, kejaba poso sing diwajibake marang sira kabeh. Niku hadis sahih dipun sahihaken dening Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dipun sebat ugi dening Syekh Ali Hasan Al-Halabi wonten salebetipun kitab Az-Zahrur Raud. Di poso sunnah niku bebas, kejaba dinten Setu niku mboten pareng sunnah. Ning nek poso wajib ten dinten Setu niku pareng, ning nek poso sunnah nggih kelebu poso Suro niku mboten pak mboten pareng. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, kang tansah dipun rahmati den Allah Subhanahu wa taala, dados bebas poso ni. Walakin ananging ketemen sabata wis jelas sah anan nabiya bilih Kanjeng Nabi niku sallallahu alaihi wasallam lam yasum, boten nate ndake siam syahron kamilan sesasi wutuh, boten nate nindake siam sesasi wutuh babar blas wira Ramadan, kejaba wonten wulan Ramadan. Dados jenengan ajeng siam ten wulan Suro niki pang nggih kata sak kata-katae ning boten pareng sesasi utuh. Carane pripun? Nek Setu maleren. Nek Setu leren. Fayumalu hadzal hadis, mila hadis niki kathah dipun napa nggih? Dipun pahami alat targhib fi iktsar. Nggih pinangka dorongan ngatah-ngatahake nindakake siam fi syahri Muharram wonten sak lebetipun sasi Suro. Nggih. Ini buatan parang poso sesasimu muput komplit 30 dino Suro niku poso kabeh lan iku buatan dipun keparengaken. Wa qad sabata iktsarun nabi minas saumi fi sya'ban, lan sampun wonten hadis pilih Kanjeng Nabi niku ngatah-ngatahke nindakake siam wonten bulan Sya'ban. Wala allahu lam yuh ilaihi bi fadlil muharram illa fi akhiril hayat, ananging kewala mbok menawi nabi niku dereng nampi wahyu kautaman sasi Suro kejawi wonten akhir-akhir penggesanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, utaminipun niki sing wonten dalil cetha nyebut tanggal nindakake siam wonten wulan Suro niku utaminipun siam wonten tanggal pinten? 9. Kalih tanggal sedasa, tanggal 9 niku pinaringan asman poso tasua, tanggal sedoso niku pinaringan asman siam Asyura. Ani bini Abbasin, sejarahnya pripun niku poso Asyura niku tanggal 10 niku, berarti niki tanggal pinten sekawan tau nggih? Berarti poso Asyura niku, poso Asyura niku tanggal pinten nek tanggal 12 niku? Pinten apa mriki? Selasa nggih. Alhamdulillah mboten pas dina setu. Niku kaum muslimin dipun sunahaken nindakake siam tanggal 9 Asyura kalih tanggal 12. Dalilipun pundi? An Ibni Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mugi Allah paring keridhaan dumateng Abdullah lan dumateng Abbas. Kala Ibnu Abbas anak Abbas Abdullah bin Abbas kondo qadima, wis teko annabiyyu Kanjeng Nabi. Qadima rawuh sinten niku annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rawuh wonten pundi? Al Madinata, wonten kutha Madinah. Kanjeng Nabi rawuh wonten kutha Madinah. Faro'a banjur mirsani al-Yahuda, tiang-tiang Yahudi. Enten ganti wae enten Yahudi mboten? Enten mboten? Mboten enten. Nak Nasrani enten mboten? Enten Nasrani. Enten Gunung Kidul niku enten Yahudi. Niku mboten agama, niku wong jenenge Yahudi ngoten. Kula kan ngusung sembako niku kula tekon jenengan asmane sinten Mas? Kula Yahudi ngoten. Wah, lah iki aku ketemu Yahudi ngono. Niku agamane Islam ning jenenge Yahudi. Dudu Wahidi lho nggih. Yahudi tenanan niku. Nah niku Nabi rawuh wonten kutha Madinah, piyambakipun mirsa lha iki wong-wong Yahudi kok poso iki ngopo iki? Nggih, mirsani sumu yauma Asyura. Persani tiang-tiang Yahudi niku padha nindakake siam wonten dinten Asyura. Dinten Asyura niku tanggal 12 sasi Asyura. Faqala Nabi taken, "Ma hadza?" Nggih. Nabi taken, "Apa iki? Padha poso ngene iki karepe piye?" Qalu para menungsa mim hamangsuli. "Hadza yaumun shalih." Dinten Asyura niku dinten ingkang sae Kanjeng Nabi. "Hadza yaum" wonten ing dinten niki najallahu bani israila min aduwihim. Wonten dinten niki Allah Subhanahu wa taala nyelametake bani Israel saka mungsuhe. Fasamahu Musa, mulo Kanjeng Nabi Musa napa nindakake siam dinten Asyura. Ya. Firaun kalah ten dinten niki. Bani Israel selamat. Diselametake Allah wonten dinten niki, mulo Nabi Musa nindake siam wonten hari Asyura. Mula wong Yahudi do melu-melu ndake siam. Qala Kanjeng Nabi dawuh, "Ana aku iku ingsun iku ahaku luweh duweni hak bi Musa tinimbang Musa marang mboten tinimbang Musa. Aku luweh duweni hak marang Kanjeng Nabi Musa minkum tinimbang kowe he wong Yahudi." Nek Kanjeng Nabi Musa menang terus wong-wong Yahudi do poso merengeti Nabi Musa, Kanjeng Nabi dawuh, "Aku luwih duweni hak marang Musa tinimbang kowe he wong Yahudi." Ngoten niku. Fasalmahu, mula Kanjeng Nabi nindakake siam wonten dinten Asyura wa amara bisiyamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhke umat Islam supados nindakake siam wonten tanggal 12 sasi Asyura. Niku ceritai pensyariatan puasa Asyura. Muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah pun rahmati. Ini Allah Subhanahu wa taala. Terus nek sasi Asyura tanggal 12 poso, terus nek tanggal 9 niku dalile pundi? Dalile Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, "Sesuk ning taun ngarep aku arep nindakake poso tanggal 9 sasi Asyura." Dereng ngantos nindakake siam Kanjeng Nabi sampun sedo. Mula niku dipun wasani napa sunnah ingkang arupi pengendikan. Kita sami dipun dawuhi Allah nindakake dawuhe Nabi, senadyan Nabi dereng sempat nindakake siam kala wau, ning Nabi sampun dawuhake. Mila mengke saene tanggal 9 tanggal 12 ya umat Islam niku dalam rangka derek sunnahipun tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambakipun nindakaken apa siam wonten tanggal 9 kali tanggal 12. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansipun rahmati dening Allah taala. Rawa Abdullah ibn Abbas saking Abdullah bin Abbas melih kala piyambakipun ngendika hina sama Rasulullah yauma Asyura. Nalika Kanjeng Nabi poso siam ten dinten Asyura wa amara bi siyamihi lan dawuhake siam wonten tanggal sedasa kala wau kalu para sahabat taken ya Rasulullah tuh Kanjeng Nabi innahu tenane dinten Asyura niku yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara tanggal sedasa sasi Asyura niku dinten sing diagungke dening wong Yahudi lan Nasrani. Kok awake dhewe poso eneng nggon dina sing diagungke Yahudi lan Nasrani. Faqala Rasulullah, moko Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, fa idza kana al-amul muqbilu, nek tekan taun ngarep insyaallah lan Allah ngeparengake sumnal yaumat tasi'a. Awake dhewe nindakake poso ing sasi Asyura tanggal 9. Ngoten niku dalam rangka napa? Dalam rangka menyelisihi, dalam rangka mbedani wong-wong kafir. Nek wong-wong kafir do nindakake poso ten tanggal sedoso tok, lah awake dhewe nindak poso tanggal sedoso kali tanggal 9 supaya beda karo wong kafir, supaya mboten padha karo wong kafir. Sebab Nabi dawuh man sapa wonge tasbaha madan madani biqaumin salah sawijining kaum fahuwa mongko wong iku mau minhum lebu kelompoke kaum sing dipadani. Sapa wonge madani wong Yahudi dheweke kelebu golongane Yahudi. Sapa wonge madani wong Nasrani dheweke kelebu golongane Nasrani. Sapa madani wong kelompok rewo-rewo dheweke kelebu golongane kelompok rewo-rewo ngoten niku. Mila awake dhewe mboten tarang melu-melu wong kafir niku. Kadang kala awake dhewe niku di nganggo lah nganggo baju putih ngetene, nganggo baju koko enten sing nganggo jubah ning dilokke. Ora sah madan-madane wong Arab ngoten. Ngono kuwi dilokke ngoten niku. Ning anake dheweke nganggo katok jin, ndase dicukur gundul separo niki. Sing kiri nggih separo dijegrak ndase tengah ning dicet abang-abang. Niku rak melu londo. Melu wong Amerika kok mboten dilokke. Kok sing dilokke malah wong nyandang becik nutupi aurat dilokke jare melu-melu wong wong Arab. Ning wong sing dicet ndase niku penganut mazhab LKMD. Londo kok mung ndase. Londone dicat abang lambene ndomblek. Niku mboten kowe iki mbok ora sah madani wong Londo kok rene wong alok ngoten niku. Kok rene wong alok. Nggih. Nggih mboten. Menenten wong alok. Nek melu budayane wong Amerika, Australia, Londo, yang beli-beli niku dora katokan, dora kelamben niku, mboten dilokke. Gandengane wong Islam nutupi aurate dilokke jare melu-melu wong Arab ngoten niku. Jobi. Ndek anak, anakmu jenenge sapa? Abdurrahman. Alah, mbok ora sah dijenengi Abdurrahman. Ora sah melu-melu wong Arab ngono. Ning bareng putune duwe anak, anakmu sapa? Orlando. Menurane wong alok kok aku tak jenengi londo ngopo? Mbok dijeneng bejo wae. Wong Jawa iki aja ilang jawane jenenge Paino, Tokyo, Wagyo ngono wae. Mboten enten wong alok nggih. Diwenehi jeneng Andreas, diwenehi jeneng napa malih iki William, William. Iku rak jeneng-jeneng londo. Ora tau dilokke. Bareng dijenengi apik Islami Abdurrahman dilokke. Niku jenenge wong weng niku. Ora patek wa, ora pati waras. Jadi nek konsisten awake dhewe mboten melu-melu bangsa manca niku ya wis ora sah melu, ora sah mangan nggih KFC, mangane telo goreng wae. Napa niku rolade niku. Karo gethuk goreng semangka. Ora sedadak melu-melu mangan pir gitu. Melu napa mleh? Sekrup bakut gitu, pangane. Ora sah. Ora sah mangan sekrup drei. Sawu ngono wae, wong awake dhewe kulite ya sawu. Mateng rada bosok sithik. Ah niku tiyang sing madan-madani tiyang-tiyang kafir mboten pareng para jamaah. Mila Kanjeng Nabi ndawuhake supados nindakake siang wonten tanggal 9 kalih tanggal sedoso. Padha diwucal ugi saking prastawa niki awake dhewe niku mboten pareng madan-madan niki tiyang-tiyang kafir. Mengko ndak melu golongane wong kafir. Contone napa, Mas? Napa niku? Ulang tahun. Sakniki ten desa ndene kathah lho bocah-bocah anake wong Islam, anake wong Jawa niku. Iku melu-melu ulang tahun, melu-melu tiup lilin. Nyanyine pripun? Aku nyanyi barang niku ya. Tiup lilin, ulang tahun. Niku rak budaya wong Londo. Budaya Nasrani. Ulang tahun anak-anak niku. Nggih. Terus melu meleh budayane wong Londo, budayane wong kafir niku tukar cincin. Mboten enten ten nggih Islam niku. Tukar cincin. Rumangsane nek tukar cincin niku entuk ngopo-ngopo boncengan ning dinding. Padahal dereng sah niku. Jadi wong liya niku. Selama dereng enten akad nikah niku ajeng jenengan tukar cincin, tukar borgol, tukar kecrek. Niku sadurunge enten akad nikah ijab kabul niku lanang wedok niku dereng dikeparengake napa-napa. Nah, rumangsane tukar cincin kuwi sah. Wis sabar ana rene boncengan gandengan nginep ngomahe kene, kene nginep ngomahe kono. Auzubillah. Iku ajane wong kafir, Mas. Nggih. Nah, lamaran nggih lamaran, terus niku nikahe kapan? Nek pun dinikahi lah nembe pareng. Nek nembe tukar cincin niku sanes budaya umat Islam. Niku budayane pun tiang-tiang kafir, utamane pun tiang-tiang Nasrani. Dadi awake dhewe umat Islam mboten sah melu-melu. Berarti mahar napa niku mas kawin nggih cincin mboten pareng-pareng, Pak. Sing mboten pareng niku ritual tukar cincin menika mboten wonten. Terus tukar cincin niku dereng ditayani, dereng medahi napa-napa. Statusipun taksih dados tiyang ingkang asing, mboten pareng senggol-senggolan, salaman orang yang bukan mahramnya, ini mboten pareng. Nabi dawuh menungso lanang iku luwih becik ditujlep, ditimblis, ditusuk nganggo linggis panas sirahe niku jlep ngoten. Iku luwih becik tinimbang dheweke ndemok kulit wong wadon sing ora halal. Salam-salaman nalika bodo cincinan wis rangkul-rangkulan ambung-ambungan lah menika sedanten sanes budaya Islam, sanes budayane wong Jawa. Wong Jawa mboten ngajari ngoten niku. Budaya Jawa mboten ngajari ngoten niku. Cincinan baru sambung-ambungan dolan wong Jawa mboten ngajari. Mila awake dhewe kudu dadi wong Jawa, tur ya kudu dadi wong Islam. Ampun wong Jawa malah melune londo. Jare ndek iki ora entuk melu-melu wong luar, barang anu melu londo. Jare ngakune Islam lah melu wong Nasrani. Niku sendan sampun kewolak-walik jaman niki. Nggih, kathah tiyang niku bingung sing waune halal dadi haram, sing waune haram malah dadi halal. Ya bi udinahu bi aradin minad dunya, dheweke ngedol agamane, ngedol keyakinane, ngedol akidahe, dijolke kanthi bondo donya sing sithik. Niku mbok menahi pinten-pinten perkawis para jamaah babakan wulan suro niki, tetep boten leres wulan suro niku wulan gawat. Wulan sing marake cilaka, sedanten wulan sae utaminipun wulan cacah papat. Napa wong? Zulqa'dah, Dzulqa'dah, Zulhijjah besar, terus Suro, terus sasi Rejeb. Niku wulan-wulan ingkang minulya, ora kok malah diyakini dadi wulan-wulan gawat. Sing ngersake mantu mang mantu, sing ngersake khitanke putra mang khitanke putra, sing ngersake sadean lemah omah butuh saestu nggih Mas Adean mboten sah ngenteni sasi Suro. Malah-malah ten desa cerake mriki niku wonten cerita lho, niku sing cerita penduduk desa piyambak kalih kula niku. Sanjang lho ten nggon kula niku malah enten anjuran kok. Mas, anjurane pripun? Nek meteng kira-kira engko metune sasi Suro niku kon ngampet dhisik ngoten. Bae ngampet manak wae manak kon ngampet sesasi ora malah. Mbokne pecicilan gitu. Ibu-ibu kuat mboten ngampet sesasi wayahe metu. Mboten jenenge wong sasi Suro kok kon ngampet lho. Niku sing ngongkon niku wong weng niku. Nggih, wong wayahe bayi metu kok meh metu sasi Suro kon ngampet niku ora ora kelep nalar. Wonten malih nalika malam satu Suro wong sak desa niku lanang-lanang dolek-lekan. Nggih, dolek-lekan. pas jam siji bengi dalan-dalan ajeng mlebu desa niku ditutup aku genter. Bar niku wong lanang-lanang do udo kabeh. Wong lanang-lanang udo kabeh, katoke cepet, lambe cepet, mligung niku telanjang bulat niku udo bunder. Mboten kotak. Bar udo niku terus do melayu-melayu ngubengi desa. Dalam rangka napa malam satu suro supaya desane pinaringan gemah ripat loh jinawi subur tentrem kertolan raharjo niku sing ngajari melayu-melayu udo jam siji bengi niku sinten Gusti Allah napa ngajari mboten jenengan goleki ayate tenan ayo do udo nek malam jam siji bengi ngubengi desa sing ngajari niku Kanjeng Nabi mboten enten jenengan goleki ten kitab sing ditulis para ulama kitab napa wan mboten ketemu niku sing ngajari setan mula pun ditindak ki. Syariat malah ndawuh supaya aurat ki ditutup kok malah dikongkon udo menika mboten leres ning kok ya enten sing nindakake wonten sebab dheweke mboten ngaji mboten ngibadah tentang Allah mboten nindakake salat mboten nindakake siam mboten ajrih kalih inciman-incianipun Allah digigiri Kanjeng Nabi ning mboten wedi ning digiri-giri dening dukun wedine kepati pati ya menika kewalik sebab sing nyipta donya saisine dudu dukun sing nyipta donya saisine Gusti Allah sing anggadai swarga neraka dudu dukun dudu setan dudu jin sing anggadai swarga neraka menika Allah Subhanahu wa taala mila nalika kita sami ping selamat donya akhirat niku tunduk patuh nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab piyambakipun pinangka nabi lan utusanipun Allah nabi akhir zaman ngantos duginipun dinten kiamat. Mekatenan semanten wonten latipun atur nyuwun pangapunten. Solah bawa tindak tandu ingkang kang meranani penggalih kirang intrasila lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.